Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah selesai kita baca hadis yang pertama dari bab al-yaqin wa tawakkul, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفئ لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwasanya pernah diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam jumlah umat manusia. Ternyata beliau mendapati ada seorang nabi yang pengikutnya sedikit jumlahnya, antara 3 sampai 10 orang. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya ada 1 atau 2 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Kemudian beliau pun melihat sekumpulan umat manusia yang sangat banyak, dan beliau mengira bahwasanya itu adalah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ternyata dikatakan kepada beliau, ini adalah Musa dan kaumnya. Lihatlah ke ufuk. Ternyata beliau melihat sekumpulan manusia yang sangat banyak. Kemudian disuruh melihat ke ufuk yang lainnya, dan beliau pun menjumpai dan mendapati jumlah umat manusia yang banyak. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, inilah umatmu. Inilah umatmu. Wa ma'ahum, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa ma'ahum 70,000. Yani dikatakan dalam hadis ini, wa ma'ahum, dan bersama mereka ada 70,000 umat manusia yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ciri dan sifat mereka. Sifat-sifat mereka yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, humul ladina la yastarqun ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Empat sifat, yaitu mereka yang tidak yastarkun, tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, menggunakan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak meramal nasib dengan sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, ataupun yang lainnya. Tatayyur. Wala wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara ciri dan sifat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah mereka-mereka yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkat keimanan dia kepada Allah, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketawakalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian hadis yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua dari bab al-yaqin wa tawakkul, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-tani, hadis yang kedua. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. Kata al-Imam An-Nawawi, hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antu dhillani anta al-hay alladhi la tamut wal jinn wal insu yamutun. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak disesatkan. Allah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Kepadamu kamu aku beriman. Aku bertawakal kepadamu. Aku bertaubat kepadamu, kembali kepada engkau, ya Allah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan hajahnya, menyebutkan doanya, menyebutkan keinginannya, menyebutkan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan izzahmu, keperkasaanmu. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. Antudillani, agar engkau tidak menyesatkan aku. Ini diantara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, meminta kepada Allah agar tidak disesatkan. Antal hayy, engkaulah yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin dan manusia, mereka akan mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang ketiga, kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Hadis yang ketiga. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang telah dipersiapkan oleh kaumnya. Dilemparkan ke dalam api tersebut, dan ketika dilempar ke dalam api ini, Nabiullah Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini pula diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ketika ada yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwasanya umat manusia mereka telah berkumpul bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Dan ternyata hal yang seperti ini tidak menjadikan para sahabat takut, justru hal ini menjadikan iman mereka semakin kuat. Kemudian mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ucapan yang terakhir diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian dua hadis yang insyaallah akan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang terdapat di dalamnya penjelasan tentang tawakal, tentang keutamaan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hadis ini pula terdapat dalamnya penjelasan tentang bagaimana tawakkalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syarh, Ibrahim wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huma khalilani lillahi azza wa jal. Siapa itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala huma khalilan lillahi azza wa jal. Mereka berdua adalah khalilullah. Mereka berdua adalah khalil, khalilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalil yakni seorang hamba, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni rasa cinta yang sangat tinggi, rasa kasih yang sangat tinggi, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna khalil. Khalilullah adalah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa menyebutkan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, sebagai khalil. Dan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya mengatakan innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadallahu Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Ini penjelasan yang pertama tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua adalah khalil. Mereka berdua adalah khalil. Dan khalil maknanya al-habib alladhi balagat mahabbatuhul ghayah. Khalil adalah habib, seorang yang dicintai seorang yang dicintai, alladzi balaghat mahabbatuhu al-ghayah, yang mana kecintaannya ini sangat tinggi, pada puncak kecintaan. Jadi kecintaan yang sangat tinggi itulah khalil. Berarti tingkat yang pertama adalah khalil, yang berikutnya adalah al-habib. Habib, hamba yang dicintai. Khalil, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja derajatnya lebih tinggi daripada al-habib. Lebih tinggi daripada al-habib. Wala na'lam, dan kami tidak mengetahui ada seorang yang diberi sifat dengan sifat ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang memiliki sifat ini adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam, khalil. Sehingga salah orang yang mengatakan Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada Habib. Lebih tinggi daripada Habib. Khalilullah. Itu yang lebih tepat. Muhammad Khalilullah. Bukan Muhammad Habibullah. Sebagaimana apa yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, wa innaka tasma'u ahyanan. Mungkin pernah kita mendengar ada seorang yang mengatakan Ibrahim Khalilullah. Ibrahim adalah khalilnya Allah. Muhammad adalah Habibullah, Habibnya Allah. Dan Musa adalah Kalimullah. Musa seorang yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini julukan-julukannya, sifat-sifatnya. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Kita mungkin pernah mendengar orang-orang yang mengatakan demikian. Ketika menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan dengan sifat Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Nah, kita tinjau, kita lihat bagaimana kalimat ini sebenarnya. Qala walladhi yaqul, orang yang mengatakan inna Muhammadan Habibullah fi kalamihi nazar. Orang yang mengucapkan Muhammad adalah Habibullah, maka ucapannya ini ada sesuatu yang perlu diluruskan. Ada sesuatu yang perlu dibenarkan. Karena enggak tepat mengucapkan Muhammad Habibullah, memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habib. Qala, Habib maknanya orang yang dicintai. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Habib. Mengapa tidak tepat apabila diterapkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai khalil, dan khalil maknanya adalah Al-Habib alladhi balagat mahabbatuhu al-ghayah. Lebih tinggi tingkatnya daripada Al-Habib. Nah, kalau kita mengatakan Muhammad Habibullah, berarti kita telah menurunkan derajat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kalimat Al-Habib. Sehingga katakanlah Muhammad Khalilullah. Jangan Muhammad Habibullah. Jangan mengucapkan kalimat Muhammad Habibullah. Kenapa? Qala fahadha, karena pada ucapan ini fihi naw'u nafsin min haqqir rasul alaihi salatu wassalam. Ada bentuk pengurangan pada haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasallam katakan sebagai khalil, kita menyebutnya sebagai habib. Ini ada pengurangan terhadap derajat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-khalil lebih tinggi daripada al-habib. Mengapa kita dudukkan dan posisikan Nabi alaihi salatu wasallam pada tingkatan habib, padahal beliau lebih tinggi, yaitu khalil. Sehingga tidak tepat apabila dikatakan Muhammad Habibullah. لِأَنَّ أَحْبَابَ اللَّهِ كَثِيرُونَ. أَحْبَابَ اللَّهِ, habib-habibnya Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Jadi gelar habib itu maknanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya adalah habib. Kita semuanya adalah habib. Adapun istilah-istilah sekarang yang disebut fulan habib fulan, habib fulan, habib fulan, belum tentu. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Belum tentu dia termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Kita hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintai. Qala li anna ahbaballahi katsirun, habib-habibnya Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak. Contoh, al-mu'minun, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhumullah, orang-orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka disebut sebagai habibullah, disebut sebagai habib. Kita sebagai kaum mukminin secara umum disebut sebagai habib. Kita habib karena kita adalah orang mukmin, dan orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat baik juga disebut sebagai habib karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu al-muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat adil juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebut sebagai habib. Mereka disebut sebagai habib. Inilah pentingnya mempelajari bahasa Arab, sehingga jangan tertipu dengan fulan, dengan gelar misalnya dia adalah habib, habib, habib, dan seterusnya. Sebenarnya kalau diteliti dan dilihat dari sisi maknanya, al-habib maknanya luas, yakni seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat adil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu, orang yang beramal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat, yang menjaga kesuciannya, yang senantiasa bersuci dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Semuanya disebut sebagai habib. Semuanya disebut sebagai habib. Ma wal ahbabu kathirun, dan habib-habib itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, pelurusan dan penjelasan apa makna habib dan apa makna khalil. Ternyata al-khalil tingkatannya lebih tinggi daripada al-habib. Sehingga ketika menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut Muhammad khalilullah. Jangan disebut Muhammad habibullah. Karena tingkatan habib lebih rendah daripada tingkatan al-khalil. Khalil tinggi, al-habib di bawahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم. Adapun al-khullة yani khalil hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sehingga kita mengatakan yang benar adalah Ibrahim khalilullah, Muhammad khalilullah, dan Musa kalimullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau ingin menjelaskan ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam, dua khalil. Dua khalil mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi kita baca, qala hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, qalaha Ibrahimu hinama ulkiya finnar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu ketika itu beliau Ibrahim alaihissalam da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa abau wa asarru alal kufri wasyirk. Apa sebabnya, mengapa Nabiullah Ibrahim diuji dengan ujian yang begitu berat, dibakar? Beliau alaihi salam mengajak kaumnya, berdakwah kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Ini ajakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim adalah agar kaumnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kaumnya tidak mau menerima ajakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka menolak, menentang, dan justru terus meneruskan kesyirikan yang mereka telah jalani. Mereka tetap beribadah kepada berhala-berhala. Mereka tetap beribadah kepada patung-patung yang mereka buat. Ini yang mereka sembah. Qala faqama dhata yawmin. Ketika melihat kaumnya tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika kaumnya menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, qama dhata yawmin ala asnamihim. Pada suatu hari, Nabiullah Ibrahim mendatangi patung-patung yang mereka buat, patung-patung yang mereka ibadahi. Fakatharaha wa ja'alahum judadan illa kabiran lahum. Semuanya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim sampai hancur. Dijadikan seperti yakni barang yang sudah pecah, dihancurkan dengan menggunakan kampak. Qala waja'alahum judadan illa kabiran lahum. Dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar. Kecuali yang paling besar. Falamma raja'u wajadu alihatahum qad kusirat. Ketika kaum tersebut, kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada patung-patung ini, ketika mereka kembali, ternyata mereka mendapati patung-patung mereka telah dihancurkan kecuali satu yang paling besar. Fantaqamu wal iyadu billah li anfusihim. Kemudian mereka pun saling bertanya-tanya, menyalahkan, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Sebagaimana disebutkan kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim kisah ini. Kemudian kaum mereka bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini, berhala-berhala ini. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwasanya yang menghancurkan itu adalah orang patung yang paling besar. Karena semuanya hancur kecuali yang besar dalam keadaan membawa alat untuk menghancurkan. Mereka pun kembali berpikir, iya juga ya, patung-patung tersebut semuanya hancur kecuali satu. Mereka menjawab, enggak mungkin patung ini bisa menghancurkan. Tidak mungkin patung ini bisa menghancurkan yang lainnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengembalikan pernyataan mereka. Kalau begitu, mengapa kalian beribadah kepada patung-patung yang tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat dan tidak bisa menentukan bagi kalian mudharat? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini mulai diajak oleh Nabiullah Ibrahim untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah akal sehat mereka membuktikan bahwasanya patung-patung tersebut tidak bermanfaat, diajak oleh Nabiullah Ibrahim, kenapa kalian beribadah kepada patung-patung ini? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Kenapa kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, justru memilih untuk beribadah kepada berhala-berhala ini? Karena sombong, mereka tidak mau menerima ajakan Nabiullah Ibrahim. Mereka pun tetap membela diri dan berusaha untuk menghukum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabiullah Ibrahim yang menghancurkan patung-patung tersebut. Apa yang mereka lakukan terhadap Nabiullah Ibrahim? Qalu, dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakarlah Nabiullah Ibrahim, bakarlah dia. Wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Tolonglah, belalah Tuhan-Tuhan kalian dengan membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengumpulkan fa'auqadu naran azimatan jiddan. Summa ramau Ibrahim fi hadhihi an-nar. Mereka mengumpulkan kayu bakar untuk dijadikan sebagai yakni bara api, nanti dinyalakan api di sana. Fa'auqadu naran azimatan jiddan. Mereka menyalakan api yang sangat besar, sangat panas. Thumma ramau Ibrahim fi hadhihi an-nar. Kemudian Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut. Wa yuqal, ada yang dikatakan, innahum li'idhamin nar lam yatamakkanu minal qurbi minha, wa annahum ramau Ibrahim fiha bil manjanib min bu'd. Dikatakan bahwa api yang mereka persiapkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim sangatlah panas dan besar, sehingga mereka tidak bisa mendekati api tersebut. Kemudian mereka melempar Nabiullah Ibrahim dengan menggunakan alat manjanib, yaitu alat untuk melempar sesuatu, untuk melempar batu. Al-Muhim, itu adalah alat yang bisa digunakan untuk melempar dari jauh. Dari jauh, karena kalau mendekat sudah enggak kuat lagi. Panas, terasa panas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa api yang sudah dipersiapkan sangatlah besar dan sangat panas, sehingga mereka tidak mampu untuk mendekat ke api tersebut. Falamma ramau qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mereka melemparkan Nabiullah Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika dilemparkan dengan alat tadi, sebelum sampai ke tempat api tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Nabiullah Ibrahim diberi tawaran oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Diberi tawaran oleh Malaikat Jibril alaihissalam, butuh bantuan agar terselamatkan dari api ini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau kepadamu, yakni kepada Jibril alaihissalam, aku enggak butuh. Aku tidak butuh. Adapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku butuh bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam betul-betul tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, ketika Malaikat Jibril memberikan tawaran bantuan agar terselamatkan dari api tersebut, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tidak butuh bantuan. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, aku membutuhkan bantuannya. Beliau pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi setelah itu? Dengan sebab kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami pun mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya ialah beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat ini, tetapi betul-betul beliau meyakini bahwasanya urusan ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul beliau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yakin Allah akan menolongnya. Betul-betul yakin sehingga beliau bertawakal hanya kepada Allah. Sehingga ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, beliau pun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila dalam keadaan yang sangat menyulitkan, kemudian kita berusaha untuk membaca kalimat ini dan ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum datang pula pada saat tersebut, maka cobalah kita koreksi diri kita. Bisa jadi tingkat tawakalnya kita kepada Allah lemah. Bisa jadi tingkat keyakinan kita kepada Allah lemah. Masih menggantungkan, memasrahkan urusan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hati kita masih seperti ini keadaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh api tersebut untuk menjadi dingin dan jadi keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalimat bardan, huni bardan wa salaman. Kenapa disebut bardan wa salaman? Kita perhatikan kalimat bardan. Bardan lawan dari haram. Bardan lawan dari haram, yaitu panas. Lawan dari panas berarti dingin. Dan disebut salaman, salaman lawan dari halakan. Salaman keselamatan, halak kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak menjadikan dan tidak menyuruh api ini untuk menjadi dingin saja. Karena belum tentu dingin menjadi keselamatan bagi orang. Ada orang yang enggak kuat dingin. Saking dinginnya, dia pun binasa. Ada yang demikian. Demikian pula panas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni bardan wa salaman, disambung dengan salaman. Jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Qala li'anna an-nara haratun wa muhriqatun muhlikatun fa amara Allahu hadhihi an-nara an takuna bardan wa salaman alaih fa kanat bardan wa salama. Api itu panas, membakar dan membinasakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada api ini untuk menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berikutnya faedah. Wal mufassirun ba'dhum yanqulu an bani Israel fi hadhihi al-qissah. sebagian mufassir ahli tafsir menyebutkan atau menukil dari Bani Israel, Israiliyat dalam tafsir, ada yang menyebutkan riwayat dari Bani Israel tentang kisah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan kisah ini mungkin sudah kita dengar dan sudah menjadi sesuatu yang difahami oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan kaum muslimin memahaminya dengan pemahaman demikian, yaitu kuni bardan wa salaman, jadilah engkau api yang dingin. Dinukilkan dari Israiliyat kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh api ini untuk menjadi dingin, maka semua api yang ada di muka bumi ketika itu menjadi dingin. Ini yang masyhur dan dikenal di masyarakat umum. Demikian kisah-kisah yang disampaikan tentang Nabiullah Ibrahim ketika api itu menjadi dingin, semua api yang ada pada saat itu menjadi dingin semuanya. Iya enggak? Ini yang tersebar dan ini yang kita dapatkan. Dan memang demikian dinukil oleh ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mereka menukilkan kisah ini dari Israiliyat. Kita lihat apakah ini benar. Qala wa hadha laysa bi sahih. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang dimaksud dinginlah, yakni yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dingin adalah api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun api-api selain dari api tersebut, maka tetap api tersebut panas. Mengapa demikian? Kita lihat dari sisi bahasa Arabnya. لِأَنَّ اللَّهَ وَجَّهَ الْخِطَابَ إِلَى نَارٍ مُؤَيَّنًا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak bicara kepada api tertentu. Yang diperintahkan untuk menjadi dingin adalah api yang siap untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman. Qala wa ulama'un nahwi yaqulun, ulama' nahwu dalam bahasa Arab, mereka mengatakan innahu idza ja'at tarkibu ala hadzal wajhi sara nakiratan maqsudah. أي لا يشمل كل نار بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط. Dalam kaidah nahwu, hal yang seperti ini disebut dengan nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah, nakirah itu sesuatu yang umum sifatnya. Narun umum, bisa api itu, bisa api ini, semua api masuk dalam kategori narun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan huruf nida, ya naru, wahai api. Apa yang dituju? Api yang mana yang dimaksud? Disebut nakirah maqsudah. Api yang nakirah tapi sudah ditentukan apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah api yang siap, yang sudah dipersiapkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau demikian maknanya nakirah maqsudah, maka tidak mencakup di dalamnya semua api. Sehingga makna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ini adalah api yang sudah dipersiapkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamat bagi Ibrahim. Apakah api-api yang lain selain api ini juga dingin? Tidak. Yang dingin hanya api yang dipersiapkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sudah masuk waktu salat Isya. Fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Faedah yang terakhir tadi kita sebutkan adalah faedah tentang cerita atau kisah yang disebutkan bahwasanya api ketika itu semuanya menjadi dingin. Ini tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala wajjahal khitab ila narin muayyana. Yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin adalah api tertentu, yaitu api yang memang dipersiapkan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga perintahnya ini hanya ditujukan pada api tersebut. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman, dan keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga api-api yang lainnya tetap seperti keadaannya, yakni panas, panas. Qala rahimahullah, wa hadha huwa sahih, inilah yang benar, inilah yang benar. Wa baqiyatu nirani dunya baqiyat ala ma hiya alaih, dan api-api yang lainnya tetap seperti keadaannya pada hukum asalnya, yaitu panas. Qala, yang berikutnya beliau mengatakan, wa qala al ulama, ulama berkata, wa lima qala Allah kuni bardan qarana dhalika bi qawlihi kuni salaman, li'annahu law iktufiya bi qawlihi bardan lakanat bardan hatta tuhlikahu, li'anna kulla shay'in yamtathilu li amri Allahi azza wa jalla. Faedah ini telah kita sampaikan tadi, yaitu ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat bardan dengan salaman, jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kalau seandainya hanya dikatakan bardan saja tanpa menyebutkan salaman, maka bisa jadi rasa dingin ini kuni bardan ai lakanat bardan hatta tuhlikahu, api yang dingin sampai membinasakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebutkan kuni bardan wasalama, jadi api yang dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan faedah yang terbesar dari kisah tersebut ialah bagaimana tawakkalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat seperti ini, yang akan sudah dilemparkan, yang namanya dilempar, ketika akan masuk ke dalam api tersebut, karena tidak diletakkan dan tidak ditaruh begitu saja atau diikat terlebih dahulu di sebuah tempat kemudian dibakar api tersebut, tidak, tapi dipersiapkan dulu apinya, ambil kumpulkan kayu bakar semuanya, setelah itu dinyalakan api, karena sangat besar api tersebut dan sangat panas, mereka enggak mampu dan tidak bisa mendekat ke tempat tersebut, sehingga sulit untuk melemparkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena enggak bisa dari jarak dekat, harus dari jarak jauh. Akhirnya mereka pun menggunakan alat yang disebut dengan manjanik, yaitu alat yang digunakan untuk melempar batu, melempar peluru, atau yang sejenisnya. Nah, ya mungkin sekarang ketapel ya, mungkin ya, digunakan untuk melempar dari jarak jauh. Nah, ketika dilempar, sebelum sampai ke dalam api tersebut, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba, dalam keadaan seperti ini, beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, betul-betul masrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat telah memberikan tawaran, mau dibantu, butuh bantuan, diberi tawaran oleh malaikat, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap pada pendiriannya. Tawakkalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun memasrahkan segala urusannya kepada Allah, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan memberikan kecukupan kepada diri dia. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul berusaha dan berusaha berupaya untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tawakal kita masih lemah, berarti iman kita juga masih lemah. Karena tawakal merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi dan semakin kuat keimanan seorang hamba, maka akan semakin tinggi dan semakin kuat pula tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, qala ammal khalilu tsani, ucapan ini, kalimat ini juga diucapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa bedanya hasbiyallah wa ni'mal wakil dengan hasbunallah wa ni'mal wakil? Insyaallah bagi yang mempelajari ilmu bahasa Arab tidak bingung. Hasbiyallah itu untuk satu orang. Saya yang mengucapkan hasbiyallah, cukuplah Allah penolong bagiku. Adapun hasbuna itu dhamirnya untuk kami atau kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong kita. Sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada, tidak ada perbedaan makna. Hanya pada dhamirnya saja, kata gantinya. Untuk aku atau untuk kita. Hasbiyallah atau hasbunallah. Maknanya semuanya sama. Qala rahimahullah, kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia mengatakan bahwasanya kaum musyrikin mereka akan berkumpul dan sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Akan menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Ternyata hal yang seperti ini justru menambah kuatnya iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertambah pula tawakal mereka kepada Allah. Sehingga mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Ditakut-takuti oleh kaum musyrikin. Ternyata mereka tidak takut. Justru mencari, menghadang mana mereka yang akan menyerang kami. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak takut. Dan semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan tentang ini telah kita sampaikan ketika kita membaca ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ayat yang kedua, Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara khasiat dan manfaat keutamaan dari kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dua kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada manfaatnya, ada keutamaannya. Dan tentunya kembali kepada keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah mengucapkan kalimat tersebut dan ternyata kita tidak merasakan khasiat dari kalimat ini, bisa jadi ada sesuatu yang salah pada diri kita. Tawakalnya kita, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sedang lemah. Qala rahimahullahu ta'ala, yang terakhir beliau mengatakan sebagai penutup dari bab ini atau dari hadis ini, fayanbaghi likulli insanin ra'a minan nasi jam'an lahu aw 'udwanan 'alayhi an yaqula hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka hendaknya seorang ketika mendapati musuh-musuh yang banyak yang sudah mengepung mereka dan siap untuk menyerang, hendaknya kaum muslimin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa idza qala hakadha, kalau kaum muslimin mengucapkan kalimat seperti ini, kafahu Allahu syarrahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya dari kejelekan mereka, yakni akan dijauhkan dari kejelekan-kejelekan musuh sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faj'al, pesan yang terakhir sebagai penutup, kata Syekh rahimahullah, faj'al hadhil kalimata daiman ala dhalika idza ra'aita minan nasi udwanan alayk. Maka jadikanlah kalimat ini terus-menerus untuk kita ingat dan kita baca apabila kita melihat ada orang-orang yang memusuhi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula pada keadaan-keadaan yang sangat genting, keadaan-keadaan yang sangat menakutkan, keadaan-keadaan yang sangat mengerikan, seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa jadi dengan sebab itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bi idznillah azza wa jal, hadis yang berikutnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Fa naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.